Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam tidak lupa pula kami haturkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah berjuang keras bersama para sahabatnya, para pecinta-pecintanya, para pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan di surga kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan Jumat yang mulia ini kita dimudahkan Allah untuk masuki masjid ini awal-awal dari jam pukul 9 pagi sampai berakhir pukul 10 pagi. Kita lanjut, ada yang iktikaf, ada yang sholat duha, ada yang membaca Al-Quran, ada yang khususnya membaca surah Al-Kahfi, ada yang membaca surah Yasin, dan macam-macam lah. Lalu tidak minimal kita duduk iktikaf di masjid yang penuh dengan kemuliaan ini. Oleh karenanya, ini harus kita syukuri. Karena ada hadis Nabi SAW yang lain yang berbunyi, yang artinya, barang siapa yang datang di masjid dia pertama kali datang, maka dia akan mendapatkan pahala segede unta. Jadi dapat pahala segede unta. Unta itu adalah jenis kendaraan terbagus, termahal yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berarti anggaplah pada zaman sekarang adalah kendaraan terbagus yang bisa dimiliki oleh semua masyarakat adalah mobil. Maka kita akan mendapatkan pahala seperti kita menginfakkan seharga mobil. Lalu ketika manusia sudah mulai ramai yang berdatangan ke masjid, lalu datang orang itu, maka dia akan mendapatkan pahala. Tetapi di bawah daripada segede ontak tadi, yaitu sebesar kambing. Jadi kambing itu kisaran harga 2-3 juta. Maka kita hanya mendapatkan kisaran pahala sejenis uang 2-3 juta rupiah. Lalu ketika manusia sudah mulai ramai kembali, lalu orang itu datang, maka dia mendapatkan pahala di bawahnya kambing, yaitu ayam. Maka harga ayam berapa ratus ribu saja, enggak ada yang sampai 1 juta rupiah. Lalu ketika manusia sudah mulai ramai, dia datang, maka dia mendapatkan pahala seperti telur ayam. Telur ayam berarti kisaran 3.000-5.000 rupiah. Lalu ketika manusia sudah membludak, 5 menit, 10 menit lagi khatib Jumat akan naik, masjid sudah penuh, maka dia lalu dia datang ke masjid, maka amat dirugikan. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pahala yang onta, kambing, ayam, telur tadi, dia tidak mendapatkannya. Oleh karenanya memang dianjurkan pada hari Jumat itu bergegas untuk bersegera pergi ke masjid. Lalu bagaimana Habib, saya adalah karyawan, saya tidak bisa keluar awal-awal untuk pergi ke masjid karena saya terikat kontrak dengan perusahaan saya. Kayak enggak bisa keluar ke masjid, apakah saya tidak bisa mendapatkan pahala segede unta, pahala segede kambing dan lain-lain sebagainya? Maka yang penting adalah niatmu di dalam. Kalau dalam kasusnya seperti ini, tidak bisa keluar dari perusahaan, sementara di dalam hatinya kepengen hadir di masjid untuk mendapatkan pahala yang besar tadi, maka niat di hatimu itu jika kepengen betul hadir ke masjid, awal-awal jam 10 sudah datang, baca surah Al-Kahfi, iktikaf di masjid, sholat duha, sholat yang lain sebagainya untuk menyiarkan agama Allah, maka Allah akan kasih kita pahala. Allah akan kasih kita pahala sesuai niat awalnya kapan dimulainya. Kalau niatnya itu dimulai ketika jam 10, maka dia akan mendapatkan pahala. Jam 10 itu sudah ramai belum orang? Oh belum, maka dapat segede unta. Oh jam 10 sudah anu, maka dapat kambing dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau dia mulai niatnya itu jam 11:30, walaupun dia sudah pergi ke masjid, ya tetap hanya dapat telur atau tidak dapat sama sekali. Makanya Jumat itu di ketika khotib sebelum naik ke mimbar, Bilalnya menyampaikan, wa idza sa'ada inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam, kan? Sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulunya para hari. Penghulunya para hari itu hari Jumat. Para aslafun shalih, orang-orang soleh kita terdahulu itu, mereka itu menyiapkan waktu khusus. Jumat itu jam 9 pagi sudah tutup tokonya. Karena pada waktu tersebut PNS belum ada. Sehingga pada jam 9 pagi mereka sudah pulang ke rumah, mereka mandi. Mereka siap-siap. Mereka sikat gigi, wangi. Memakai pakaian yang paling bagus. Karena di hari Jumat itu disunnahkan untuk memakai pakaian yang serba putih walaupun tidak baru. Walaupun tidak baru. Berbeda dengan hari raya. Di hari raya dianjurkan dan disunahkan untuk memakai pakaian yang baru walaupun tidak harus putih. Nah, jadi kalau hari Jumat yang disunahkan itu putihnya walaupun tidak baru. Sarung putih, koko putih, songkoknya putih, atau kalau tidak bisa semuanya salah satunya ada yang putih. Biasanya rata-rata masyarakat itu songkok dan kokonya. Adapun sarungnya berwarna. Enggak apa-apa sunahnya. Oh, koko enggak ada putih. Memang disunahkan putih walaupun tidak baru. Tetapi kalau hari raya Idul Fitri itu, maka dianjurkan, disunahkan untuk memakai pakaian yang baru, koko sarung yang baru, walaupun tidak berwarna putih. Itu sunnah saja, bukan wajib. Sunnah saja, bukan wajib. Nah, mereka orang-orang terdahulu itu menyiapkan waktu sehingga ketika datang untuk melaksanakan sholat Jumat, mereka sudah siap mendengarkan khotib, nggak ngantuk-ngantuk. Dalu badan mereka wangi, sehingga kiri kanannya enggak mencium bau apek, enggak nyium bau busuk dan lain sebagainya. Berbeda dengan, mohon maaf, kebanyakan orang zaman sekarang. Ketika pergi untuk melaksanakan sholat Jumat, badan sudah keringetan, enggak sempat mandi, langsung wudu, capek, tidur. Tidurnya ngorok. Sehingga kiri kanannya terganggu ketika mendengarkan khotib. Maka harus disiapkan betul. Kita alhamdulillah datang di masjid ini ber-AC, lalu adem, sudah dibersihkan tadi, dibersihkan sama apa namanya khadimul masjid yang membantu rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Maka alhamdulillah kita bisa hadir di sini dengan keadaan bersih, wangi, putih-putih semuanya. Semoga kita pada Jumat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ada ulama berkata begini, jika penghulu para hari itu Jumat. Jadi kalau kita mulai Jumat itu dengan kebaikan, maka insya Allah Sabtu, Ahad, Senin, Selasa itu baik semuanya. Tapi kalau Jumatnya aja subuhnya telat, ngaji gak pegang, ya maka Sabtu, Ahad, Senin itu gak ngaji ya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau di hari Jumat itu dia ngaji, baca surah Al-Kahfi, baca Yasin atau Al-Quran yang lain, maka Sabtu, Ahad, Senin dia akan ngaji. Kalau Jumatan dia sholat Jumat, maka insya Allah Sabtu Ahad Senin dia akan sholat. Tapi kalau Jumatnya, subuhnya enggak sholat, duha pakai kunut, atau Jumat ditinggalkan sama sekali, na'udzubillahi dzalik, ya sudah. Wassalam sudah Sabtu Ahad Seninnya itu. Maka ada hadis Nabi SAW yang bersabda, yang di dalam riwayat yang disebutkan, mantarakal Jum'atani mutawaliyah, mantarakal Jum'ah, barang siapa yang mantarakal Jum'ataini mutawaliyah, barang siapa yang meninggalkan sholat Jum'at dua kali berturut-turut tanpa ada sebab, tanpa ada alasan syar'i, sebab itu seperti musafir, sebab itu seperti sakit, itu. Jadi mungkin dia sakit, mungkin dia musafir, itu sebab-sebab syar'inya. Ini enggak, memang karena dia malas, sakit enggak, musafir tidak, maka akan Allah tanamkan penyakit hati munafik di dalam hatinya. Sehingga kalau dia sudah dua kali berturut-turut meninggalkan sholat Jumat, maka dia sudah menjadi orang munafik, dianggap oleh penghuni langit, para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala mengucapnya sebagai orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di sini di samping melaksanakan sholat Jumat, bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat, bersiap-siap untuk mendengarkan khotib nanti, kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan melaksanakan sholat Jumat di bulan Rajab ini. Ini adalah bulan yang agung, bulan yang agung yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini, makanya Allah berfirman, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bulan itu di sisi Allah, Allah membuat jumlah bulan itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikategorikan sebagai bulan haram. Bulan haram itu apa? Bukan bulan yang haram terus masuk buat dosa gitu, bukan. Bulan haram ini bukan seperti haram berzina, bukan seperti haram mencuri, bukan. Dinamakan haram dikarenakan di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pada waktu tersebut orang-orang Arab untuk berperang dan lain-lainnya. Jadi orang Arab pada waktu tersebut mereka itu suka berperang. Masalah sepele saja, masalah kecil saja bisa perang antar suku. Itu orang Arab seperti itu, seperti itu. Oleh karenanya Allah haramkan 4 bulan ini, maksudnya apa? Allah tidak perbolehkan orang Arab untuk berperang di 4 bulan tersebut. Ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan yang berturut-turut ini. Kenapa? Agar orang-orang selain orang Arab dan orang Arab itu tersendiri pada bulan Dzulhijjah untuk melaksanakan haji, untuk tawaf, mereka aman. Di samping mereka aman, mereka enggak terganggu. Mereka enggak takut, oh ini ada orang perang, enggak. Pada bulan tersebut orang Arab libur perang, berhenti berperang sehingga aman. Kenapa harus bulan Dzulqa'dah? Dzulqa'dah itu bulan datang ke kota Mekah. Datang mereka ke kota Mekah ini. Karena zaman dulu enggak ada kereta api, enggak lama perjalanannya. Lalu Dzulhijjah bulan untuk melaksanakan haji, tawaf, umrah dan lain-lain. Lalu setelah melaksanakan haji mereka pulang. Pulang pun juga sama, jaraknya 1 bulan zaman dulu. Yaitu pada bulan Muharram. Sehingga mereka ketika datang melaksanakan haji, melaksanakan tawaf, lalu pulang, 3 bulan ini mereka aman, selamat dari fitnah peperangan. Makanya 3 bulan berturut-turut ini itu dinamakan sebagai bulan haram. Itu 3 bulan. Lalu ada 1 bulan lagi yang dikategorikan haram tetapi tidak berturut, terpisah. Apa itu? Yaitu bulan sekarang ini, yaitu bulan Rajab. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Jadi setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. 5 bulan kemudian, 5 bulan kemudian baru dimasuk lagi bulan Haram. Syaban bukan, Ramadan bukan, Syawal bukan. Masuk lagi Dzulqa'dah, bulan Haram lagi. Jadi Rajab ini sendirian yang terpisah. Kenapa demikian? Hikmahnya apa? Karena biasanya setelah bulan Muharram, orang-orang pulang melaksanakan haji, rata-rata 4 bulan atau 5 bulan kemudian, orang-orang itu rindu untuk memenuhi panggilan Baitullah, pengen umroh lagi, pengen tawaf lagi, sehingga Allah kasih bulan Rajab, mereka aman di bulan Rajab. Kenapa hanya satu bulan? Karena umroh itu ringan, satu hari selesai. Beda kalau sama haji. Jadi satu bulan rindu, melepaskan rindu, kita tawaf, maka bulan Rajab itu bulan aman, dinamakan bulan haram. Jadi bukan haram seperti zina, tidak. Haram di sini adalah karena dimuliakan Allah di bulan tersebut, tidak boleh berperang, tidak boleh berperang agar orang-orang merasa aman. Dan juga mereka melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, di tanah haram. Kalau kita naik haji, kalau kita umroh, itu ada namanya batas wilayah haram. Jadi bukan semua tanah Mekah itu tanah haram, bukan. Ada batas wilayahnya. Kenapa dinamakan haram? Karena sesuatu yang dihalalkan oleh Allah di luar tanah haram itu, ketika masuk tanah ini, itu dinamakan haram. Menjadi haram hukumnya. Bukan tanah haram terus masuk jadi haram, bukan. Atau haram masuk kota itu, bukan. Kenapa dinamakan tanah haram? Karena sesuatu yang halal di luar kota suci ini, ketika masuk kota itu menjadi haram. Apa? Mencabut rumput. Mencabut rumput itu halal kan? Di kota Palembang ini halal. Tapi kalau masuk wilayah haram, hukumnya enggak boleh. Haram. Ya, kena dam. Dam itu artinya denda. Tapi dalam secara bahasa, dam itu artinya darah. Kenapa? Karena dendanya menyembelih kambing. Menyembelih kambing itu kan darah itu. Sekarang di Arab sudah dipatok harga satu kambing agar tidak terjadi permainan harga. Nah itu kena dam. Apa hikmahnya? Orang Indonesia ini kan suka dikit-dikit berkah. Bagus ya, cium tangan ulama berkah, terus minuman bekas ulama, bekas habaib berkah, ziarah kubur berkah. Itu orang Indonesia, bagus. Coba bayangkan setiap tahun 2 juta, 3 juta orang berkumpul di sana ngambil rumput. Ini rumput dari Mekah, kenapa? Berkah. Habis tanaman di sana ini. Maka yang diharamkan juga tanah. Di sini mungkin di sini kita ngambil tanah segenggam enggak apa-apa, mungkin buat ini, buat pupuk, buat apa gitu, buat apa namanya? Ya namanya juga tanah. Tapi enggak denda di sini. Apa denda saya ngambil tanah apa namanya di Palembang tadi cuma segenggam, kecuali mencuri tanah orang lain itu lain lagi. Tapi kalau di tanah haram, jangankan satu genggam, sejari saja itu diambil tanahnya haram, kena dam kita. Kenapa? Kembali ke tadi itu. Karena orang Indonesia ini berkah. Bayangkan kalau seandainya tanah haram boleh diambil. Oh, ini tanah dari kota Mekah ini. Habis kota Mekah itu diambil. Setiap tahun 2 juta. 2 juta jengkal diambil sama orang. Kan begitu. Makanya dinamakan tanah haram. Masih mending. Kalau daerah kuburan Nabi bagaimana? Ini tanah dari makam Nabi. Bolong itu Masjid Nabawi. Makanya dinamakan tanah haram. Itu hikmahnya. Juga banyak yang lain lah, itu tentunya pembahasan yang panjang lebar. Itu di apa namanya hikmah kenapa disebut tanah haram. Kenapa disebut tanah haram. Dan juga kenapa dinamakan Masjidil Haram. Kalau ini kan Masjid Agung. Kalau di Pontianak, saya dari Pontianak, namanya Masjid Jami. Sama saja, perbedaan nama. Kalau di sana namanya Masjidil Haram. Kenapa? Sama. Yang halal menjadi haram di sana itu. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, itu pahalanya satu kali sholat itu seperti berapa? Seperti 100.000 sholat di luar Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi separuhnya. Jadi kalau kita sholat 2 rakaat, sholat 2 atau tahiyatul masjid di Masjid Agung Palembang ini, kita apa namanya? Kalau kita sholat di sana, maka seperti kita 100.000 kali sholat di Masjid Agung ini. Oh, kalau kita 100.000 sholat patah tulang punggung. Tapi kalau di sana, di Masjidil Haram, itu mulia. Sekali sholat dapat pahala seperti 100.000 kali sholat di luar masjid, Masjidil Haram. Tapi itu ibadahnya, dosanya juga sama. Dosanya juga sama. Anggaplah su'udzon dosanya satu. Tapi di tanah haram, su'udzon sekali dosanya 100.000. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu, beliau enggak mau tinggal di Masjidil Haram. Dan beliau selama di kota Mekah, beliau enggak pernah keluar dari tempatnya. Beliau enggak pernah sholat ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena beliau mujahadah, pada masa mujahadahnya beliau enggak mau, takut nanti kalau saya masuk masjid lalu saya namanya dosa, itu kan enggak sadar kan, enggak tahu tiba-tiba saya melakukan dosa, saya dapat pahala 100,000 kali. Sementara saya ibadah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelas Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lah kita ini baru umroh sekali sombongnya minta ampun. Ini umroh karena Allah apa karena minta dipuji? Ada orang datang ke rumahnya, tolong ini Habib dikasih jamuan lah. Dikasihlah jamuan sama tamunya, sama apa pembantunya. Pas pembantunya ngeluarin cangkir, kata Syibul BPT, gimana ini? Jangan keluarkan gelas ini, ambilkan gelas yang ana haji yang kedua, bukan yang keempat, katanya. Jadi ngomong haji ana yang kedua, aing itu. Jadi dia pengen menunjukkan bahwasanya ini loh saya sudah haji berkali-kali. Kesian dengan omong seperti itu, pahalanya habis semuanya. Orang seperti sekarang tuh rata-rata na'udzubillah min dzalik. Baca itu kitab Imam Ghazali, nama kitabnya Al-Kashfu wa Tabyin fi Ghururin Nas Ajmain. Al-Kashfu wa Tabyin, kasyaf, membuka, wa tabyin dan menjelaskan fi Ghururin Nas Ajmain, di dalam ketertipuan manusia semuanya. Kitabnya susah nyari Habib, Buya Yahya ada MP3-nya dari sesi 1 sampai sesi terakhir 31. Jadi ada 31 bab. Di mana saya mintanya Habib? Kawan-kawan Al-Bahjah Palembang insyaallah ada. Itu disikat semua. Ada pembahasan beliau menyebutkan orang sekarang itu haji, ini kata beliau, bukan kata Habib Ali Al-Hinduan. Hajinya itu biar dipanggil Pak Haji. Biar dipanggil Pak Haji. Mohon maaf yang sudah haji-haji ini. Ini adalah kalimat cinta kami, bukan kami benci tidak, agar kita semua selamat. Jadi kalimat kami cinta kepada Anda, agar kita semuanya menjaga hati, biar gak capek haji berkali-kali, pahalanya tetap ada. Ini kata Imam Ghazali. Buktinya apa? Ketika naik haji, biasanya pulang ke Indonesia, langsung berubah gelar jadi Pak Haji, jadi Bu Hajah. Bagus, itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Anda. Tetapi problemnya di mana? Problemnya ketika ada orang yang tidak memanggil dengan nama Pak Haji, langsung manggil nama. Contohlah namanya Abdullah. Pak Abdullah, dia langsung marah. Saya ini sudah haji, harusnya panggil Pak Haji Abdullah. Jadi ketika orang tidak nyebut gelar dia haji, dia marah. Nah, berarti itu dia haji bukan karena Allah, tapi karena biar dipanggil Pak Haji. Nah ini kan banyak kan di screening kita. Nah, maka bersihkanlah hati Anda. Jangan sampai gara-gara panggilan saja ada orang gak manggil namanya Pak Haji lalu marah. Itu bisa hilang pahala haji semuanya. Na'udzubillah. Sudah keluar puluhan juta, 50-60 juta. Gara-gara marah gak dipanggil gelarnya. Lalu pahalanya hilang semua, semuanya. Nah ini Masjidil Haram. Jadi gelar haji itu gak sembarangan. Karena dengan diberi gelar itu, kita sudah mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pahalanya hilang. Itu Masjidil Haram. Dinamakan Masjidil Haram itu seperti itu. Kalau mencuri dosanya satu di sana, na'udzubillah min dzalik, 100,000 kali lipat. Makanya rata-rata tuh langsung dikasih karma balasan oleh Allah tuh di situ. Sholat lalu pas mau pulang bingung, mana hotel saya? Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak sembarangan orang boleh bermaksiat di sana. Disebutlah Masjidil Haram gitu. Itu bulan Rajab ini juga dinamakan bulan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Nabi melihat hilal bulan Rajab, maka Nabi membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadhan. Ini doa Nabi. Disebutkan di dalam kitab Ghayatul Fawaid halaman 782. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya juz 1 halaman 259. Juga disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah halaman 71. Dan disebutkan oleh apa julukannya, profesor hadis, hujjat hadis, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, dalam kitab At-Tabyin, Tabyin Ujub halaman 30. Jadi kan ada tetangga sebelah ngatakan hadis ini dhaif, palsu dan lain-lain. Saya sebutkan referensinya, halaman-halamannya saya kasih. Memang hadisnya dhaif, tapi enggak sampai derajat palsu. Di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jama'ati, Al-Asy'ariyyati Asy-Syafi'iyah, hadis dhaif bisa dijadikan sebagai fadilah amal, tapi enggak bisa dijadikan sebagai hujjah akidah dan hukum, enggak bisa. Kalau untuk akidah terus hukum fikih itu harus hadis sahih sama hasan. Paling bawah hasan li ghairihi. Tapi kalau hadis dhaif untuk dua ini enggak bisa. Untuk akidah dan fikih. Tapi kalau untuk fadilah amal hukumnya boleh. Untuk fadilah amal hukumnya boleh. Sementara ada sekelompok orang menolak habis-habisan hadis dhaif ini. Nah, ini tentunya menyalahi ijma ulama. Ulama ijma bahwasanya hadis dhaif bisa dipakai untuk fadilah amal. Itu saja. Tetapi ada dua, di bulan Rajab ini umat terbelah menjadi dua. Ini berapa menit? Umat terbelah menjadi dua. Yang pertama terlalu over memuliakan bulan Rajab. Niatnya bagus untuk memuliakan bulan Rajab, tetapi terlalu over Bapak sekalian. Saking overnya buat hadis-hadis palsu, buat riwayat-riwayat palsu. Banyak saya dapatkan itu. Barang siapa yang mengabari satu Rajab ke orang lain, maka dia akan bla bla bla bla bla. Kan dapatnya di WhatsApp. Itu riwayat palsu, tidak ada dari Nabi, enggak ada. Na'udzubillah min dzalik. Riwayat yang memuliakan tentang bulan Rajab itu banyak, di antaranya yang akan kita bahas tadi, banyak. Tapi hati-hati dalam memilah dan memilih. Karena ada riwayat-riwayat palsu yang disempalkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti tadi itu. Ini malam ini akan masuk satu Syaban. Malam ini akan masuk, padahal baru bulan dulu-dulu kan lagi bulan Maulud dapat berita malam ini akan masuk satu Rajab. Padahal baru bulan Maulud. Maulud itu kan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rajab. Jadi WhatsApp yang 3-4 bulan yang lalu dikirim lagi pada hari ini. Berarti kan itu bukan tulisan orang yang bertanggung jawab. Orang zaman sekarang lah yang penting lihat bahasa Arab di-share semua sama dia. Oh, bahasa Arab nih Islam, di-share sama dia. Tidak peduli artinya apa. Makanya kalau anu itu ditanyakan kepada ulama, ini benar apa tidak riwayatnya ini. Nah, kenapa? Karena ada riwayat Nabi SAW bersabda, man haddatha alayya muta'ammidan, man kadiba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berbohong atas nama aku sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, bukan masuk ke neraka, bukan, siap-siap duduk di neraka. Kenapa? Tempat duduknya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Auzubillahi. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Padahal Nabi enggak ada ngomong. Nah, siap-siap duduk di neraka. Ini kelompok pertama, terlalu over. Nanti yang puasa pertama dapat ini, puasa kedua dapat gini, puasa ketiga dapat ini. Enggak ada seperti itu. Tapi anjuran berpuasa ada. Yang berpuasa 3 hari bulan Rajab ada. Tidak semuanya salah, tapi tidak semuanya benar. Tapi riwayat yang nanti hari 1 ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, itu riwayat palsu. Jadi hati-hati dalam memilah dan memilih. Ini dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Asy-Syafi'iyah. Jadi akidahnya Asy'ari dan fikih kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Lalu kelompok yang kedua terlalu over di dalam menganggap bulan Rajab itu bulan biasa, sama seperti Januari, Februari, Maret. Ngapain dimuliakan? Tidak boleh berpuasa di bulan itu. Nah, ini adalah orang yang terlalu tidak memuliakan bulan Rajab. Yang enak yang mana? Yang moderat, al-wasatiyah. Jadi memuliakan bulan Rajab, tetapi tidak terlalu over di dalam memuliakannya. Karena apa? Ada riwayat-riwayat palsu yang beredar di masyarakat melalui pesan berantai WhatsApp, Facebook dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai itu palsu, lalu kita sebarkan kepada orang lain, maka kita pun akan ikut berdosa. Jadi kalau mau sebarkan itu, lihat yang nyebarkan siapa. Yang nyebarkan siapa atau ustadznya siapa yang ngomong itu, baru kita sebarkan. Jangan asal dapat langsung di-share. Ini doa Nabi. Allah membarik Nabi Rajab wa Syaban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Syaban. Wa balighna Ramadan. Dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, fadl Rajab ala sahir syuhur, kafadlil Quran ala sahir kalam. Kemuliaan bulan Rajab dibandingkan bulan-bulan yang lainnya seperti kemuliaan Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah dibandingkan semua kalam manusia. Kalam tulisan orang dengan Al-Quran tentunya beda jauh. Beda sama wa sumur, antara langit dan sumur. Ya, bukan beda sama wal ard. Kalau bumi beda, sumur bawah lagi. Kalau Al-Quran dibandingkan kitab-kitab ulama, kitab Ibn Hajar, ya, Sahih Bukhari saja masih jauh kedudukannya. Ihya Ulumuddin ini Al-Quran. Itulah perbandingan bulan Rajab dibandingkan bulan saking mulianya. Wa fadlu Sya'ban ala sa'ir syuhur ka fadli ala sa'ir anbiya. Sementara kemuliaan, perbedaan kemuliaan bulan Sya'ban dibandingkan bulan yang lain seperti perbedaanku dibandingkan para nabi yang lain. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia tentunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wa fadlu Ramadan dan perbedaan keutamaan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain seperti kafadlillahi ala khalqihi ajmain. Seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan makhluk-makhluknya yang lain. Masyaallah. Lanjut. Jadi inilah keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Ulama, sebagian ulama dalam kitab Tuhfatul Ahbab halaman 227 menyebutkan qala ba'dhum ulama, sebagian ulama berkata Rajab syahrul zara. Rajab itu adalah bulan kita menanam. Ya, menanam. Wa Sya'ban syahrul saqi. Dan Sya'ban itu adalah bulan kita apa, kalau sudah menanam itu sudah mulai tumbuh benih-benihnya, dibajak sawahnya, dikasih apa namanya biar enggak kena hama dan lain sebagainya. Wa Ramadan syahrul hasad, Ramadan itu adalah bulan kita menuh panen, bulan panennya itu. Jadi begini, saya lanjutkan saja faedah berikutnya. Maksudnya apa? Man qama bi hurmati Rajab. Barang siapa yang memuliakan bulan Rajab, yang beribadah di bulan Rajab, maka waffaqahullahu lil qiyam bi hurmati Sya'ban. Maka Allah akan berikan dia taufik dengan dimudahkan untuk beribadah di bulan Sya'ban. Jadi kalau kita mudah beribadah di bulan Rajab, kita memuliakan bulan Rajab, kita berpuasa di bulan Rajab, kita zikir di bulan Rajab, maka Allah akan mudahkan kita untuk beribadah di bulan Sya'ban. Dan berikutnya, wa man qawa bi hurmati Sya'ban. Barang siapa yang Allah mudahkan untuk beribadah di bulan Sya'ban, waffaqahullahu lil qiyami bi hurmati Ramadan. Maka Allah akan berikan dia taufik. Dengan apa? Dengan dimudahkan untuk beribadah di bulan Ramadan. Wa man qama bi hurmati Ramadan, dan barang siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk memuliakan bulan Ramadan, hafizallahu min Ramadan ila Ramadan. Maka Allah akan menjaganya, menjaga ibadahnya dari Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Jadi hadirin sekalian, kalau kita kepengen Ramadan nanti mudah beribadah, kalau kita kepengen Ramadan nanti bisa menghatamkan Al-Quran, kalau kita kepengen Ramadan nanti bertingkat, menjadi meningkatkan ibadah, kualitas ibadah kita kepada Allah SWT, maka Rajab inilah awal Rajab ini. Jadi kalau kita kepengen Ramadan mudah, maka dari Rajab. Nanti Rajab Allah akan mudahkan kita beribadah di bulan Sya'ban. Sya'ban terus sampai Ramadan nanti. Tapi kalau Rajab malas-malas, ya Sya'ban akhirnya malas-malas. Nanti Ramadan, ya Ramadan nanti puasanya 3 hari saja. Pembukaan, pertengahan, terakhir. Selesai. Tarawih juga begitu. Pembukaan, pertengahan, terakhir. Khatam Quran, ya awal baca Fatihah. Nanti orang baca, cari yang khatam. Akhir-akhir nanti kita tinggal nimbrung aja baca mu'awwidzatin. Kenapa bisa demikian? Karena dia Rajabnya nyantik. Rajabnya enggak ibadah, sholatnya bolong-bolong. Akhirnya Sya'ban bolong, Ramadan tambah bolong. Terus Rajab enggak pernah zikir, Sya'ban hilang, Ramadan tambah hilang. Makanya ulama menyebutkan Rajab itu diperbanyak zikir istighfar kepada Allah. Karena Rajab syahrullah, Rajab itu bulannya Allah. Maksudnya apa? Di Rajab itu dianjurkan memperbanyak zikir atau istighfar kepada Allah, perbanyak. Lalu Sya'ban syahri, Sya'ban itu adalah bulanku, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Di bulan Sya'ban itu dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Itu Sya'ban. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Maksudnya apa? Nah, di Ramadan ini nanti apa namanya? Memperbanyak amalan-amalan selain zikir dan sholawat seperti sedekah, membaca Al-Qur'an dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau Rajab sudah istighfar, Syaban salawatan, istighfar salawatan, di antara sekian zikir yang banyak, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, dan lain-lain sebagainya, hanya dua inilah yang dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Wattas sangat dianjurkan untuk akhir zaman ini. Karena akhir zamannya fitnahnya luar biasa. Betul-betul kalau dulu ada rok apa bendera setengah tiang, ini rok setengah tiang. Baju-baju pada minimalis semuanya. Sehingga orang hafal Quran sebulan kemudian hilang hafal Qurannya. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini berusaha untuk menjaga pandangan. Kita ini berusaha agar tidak melakukan dosa. Tapi ketika keluar dari masjid ini, mau gak mau, sengaja tidak sengaja, kita bakal melihat dosa-dosa itu semua. Entah melihat orang merampok, entah melihat orang ghibah, telinga sadar tidak sadar, kita akan mendengarkan orang menggunjing. Sadar ataupun tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja. Maka dua wirid ini yang sangat dianjurkan di akhir zaman ini, yaitu istighfar kepada Allah dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab banyak istighfar, Syaban kita banyak selawatan, Ramadan datang dalam keadaan insyaallah bersih dari dosa. Mudah, Rajab mudah ibadah, Syaban mudah ibadah, Ramadan tambah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini disebutkan tidak hanya Allah jaga, kalau Ramadan sudah mudah ibadah, maka Allah akan jamin dari Ramadan besok sampai Ramadan tahun berikutnya, dia akan mudah beribadah kepada Allah. Allah akan jaga dia. Lalu Allah akan sampaikan dia dari apa? Menjadi ahli mahabbah. Ahli mahabbah itu cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, wal irfan, kenal Allah, wal ihtiram, hormat sama ulama, hormat sama orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud ihtiram yang disebutkan di sini adalah imtithal ma'murat, mengerjakan semua yang Allah perintahkan, wa ta'zimuha, dan mengagungkan semua yang Allah perintahkan diagungkan, walau mandubah, walaupun perbuatan yang sunnah. Perbuatan sunnah itu mudah. Coba sekarang introspeksi, kapan kita salat sunnah rawatib? Jarang. Kenapa? Bisa jadi Ramadan yang lalu kita enggak maksimal. Ibadah kita enggak maksimal. Kenapa Ramadan yang lalu ibadah kita enggak maksimal? Mungkin rajanya kita nyantai-nyantai. Malas-malasan. Wajtinabul manhiyat, dan juga Allah akan mudahkan dia untuk menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh agama. Lalu disebutkan lagi di sini muta'zimuha walau makruh, dan mengagungkan semua yang Allah larang walaupun perbuatan makruh. Jadi perbuatan makruh aja kita tinggalkan. Kadang-kadang ada orang begini, makruh. Kan makruh itu ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan enggak dapat apa-apa. Itu definisi fikihnya seperti ini. Definisi fikih itu dalam kitab Shofatul Zubad Ibnu Rusakan disebutkan, makruh itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan enggak dapat apa-apa. Itu makruh. Kalau sunnah itu begini, dikerjakan dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan enggak dapat dosa. Itu sunnah. Yang ditinggalkan dapat dosa itu adalah wajib. Salat Jumat ini hukumnya wajib. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak dapat dosa. Enggak. Lah ada pemahaman yang mengatakan celana cingkrang itu sunnah. Sunnah, tapi kalau enggak cingkrang masuk neraka. Haram. Lah ini kan menyalahi definisi. Kalau masuk neraka dapat dosa, jangan tulis sunnah, tulis wajib. Celana cingkrang itu wajib. Karena definisi yang dapat dosa itu ketika melanggar wajib atau meremehkan sunnah. Nah, kalau meremehkan sunnah, iya jelas. Ada kan orang bukan meremehkan sunnah karena memang dapat pakaian dari kantor seperti itu. Jadi harus dimengerti dulu definisinya. Nah itu makruh, ada orang berpikir demikian tapi seperti itu. Tapi dia gak sadar definisi tasawufnya beda. Kalau definisi tasawuf, makruh itu mengurangi pahala. Itu. Jadi sholat pahala 100. Ketika dia dapat mengerjakannya makruh, makruhnya sholat. Makruh-makruhnya sholat itu mulai ke atas. Nih. Kan gak batal. Iya emang gak batal. Selama dadanya masih menghadap kiblat. Sholat menghadap ke atas. Ada pintu orang masuk. Siapa itu dia noleh dia. Selama dadanya tetap menghadap kiblat, memang tidak membatalkan sholat, tapi hukumnya makruh. kan makruh kan tidak batal hukumnya, tapi mengurangi pahala. Harus saya dapat 100 kurang jadi 90. Selama tidak bergerak 3 kali berturut-turut ya. Kalau ngorak 3 kali ke atas kiri kanan 3 kali batal soalnya. Kadang orang fagi itu kepintaran, terlalu pintar dia. Ada orang santri, dia bilang, "Kamu kok enggak sholat subuh? Saya kan tidur sebelum masuk waktu, bangun setelah masuk waktu atau setelah masuk waktu. Dalam hukum fikih enggak berdosa, mau pintar juga ini orang. Kamu enggak berdosa sholatnya, tapi dapat dosa lain." Apa? Dosa sengaja cari celah biar tidak sholat subuh. Itu dosa lain, lebih berat lagi. Nah, itu jadi harus seimbang antara fikih dan maksud. Jadi makruh itu ketika dia dimudahkan oleh Allah SWT untuk meninggalkannya makruh, maka yang makruh aja ditinggalkan, apalagi yang haram. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad 40 tahun, jangankan yang haram, makruh aja beliau enggak pernah melakukan. Perbuatan yang makruh itu enggak pernah dilakukan, apalagi yang haram, sehingga beliau dimuliakan oleh Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya rasa cukup insyaallah. Inilah mukaddimah kita sebelum Jumatan ini, itu kemuliaan pada bulan Rajab. Saya ringkaskan kembali, sudah 42 menit biasanya. Saya ringkaskan, bahwasanya mari kita muliakan bulan Rajab ini. Di antaranya sekarang sudah kita mulai pada hari ini, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Maka jagalah Jumat berikutnya, Jumat besok datang, Jumat besok datang. Karena barang siapa yang melaksanakan sholat Jumat sampai sunnah sekecil-kecilnya dilakukan sama dia, maka sampai Jumat berikutnya akan Allah jaga. Nanti Jumat berikutnya begitu juga, Allah jaga nanti. Nah, akhirnya bulan Rajab pun kita warnai dengan ibadah kepada Allah. Kalau bulan Rajab sudah kita warnai full beribadah kepada Allah SWT, maka Syaban dan Ramadan pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepadanya. Jadi jangan sampai kita meremehkan ini. Lalu yang kedua, berhati-hatilah di dalam menyebarkan agama. Memang betul balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Tetapi sekarang banyak sekali beredar di masyarakat melalui WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain, berita hoax-hoax semua. Kamu menyebarkan berita satu Rajab, maka Allah akan bebaskan. Sebarkanlah, Allah akan mendapatkan gini-gini-gini. Disebarkanlah. Sumpah saya bacanya. Lulu apa namanya? Oh, nanti yang malam ini akan tepat masuk satu Ramadan. Gitu. Ini ketahuan orang ini enggak hafal bulan Hijriah. Bulan Hijriah enggak hafal mana? Nah, maka hati-hati. Kenapa? Nanti akan masuk dalam kategori yang man haddatha alayya muta'ammidan, man haddatha alayya kadiban muta'ammidan, yang berbohong atas namaku sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah duduk di neraka. Kadang ada orang ketika dikasih tahu dia bilang, "Bukan salah saya Habib, saya cuma dapat dari grup sebelah, saya cuma share saja." Ini udah salah tapi enggak ngaku salah. Ini udah na'udzubillah, kesombongan di atas kesombongan. Kalau ketika salah, maka istighfarlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan berikan kemudahan agar kita tidak bisa melakukan perbuatan itu lagi. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, mari bersama-sama bersinergi dalam menghidupkan cahaya dakwah, cahaya Islam. Ya, kawan-kawan di sini banyak yang berdakwah, majelis-majelis taklim. Kita mulai dari bulan Rajab ini, hadir majelis taklim, kita tahu apa nak? Saya kepengen bulan Rajab ini sempurna ibadahnya. Tentunya tidak bisa sempurna kecuali dengan ilmu, dengan ngaji yang membatalkan sholat sunnah salat yang lain. Maka mulailah dari bulan Rajab ini. Ada majlis taklim para habaib, ada majlis taklim para kiai, para asatid, ulama-ulama, majlis maulid salawat, kita hadir masuk ke dalamnya. Sisihkan waktu kalau tidak setiap hari, paling tidak satu minggu satu kali. Apa malamnya kosong? Hadirlah walaupun hanya setengah jam. Duduk, dengar ceramah, apa kata ustaz dicatat, diamalkan, ibadah sempurna, Syaban Ramadan sempurna, mati dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan membawa pahala yang sempurna, enggak bolong-bolong. Ya. Kita kalau bawa bolong-bolong, nanti ada di akhirat orang, "Ya Allah, ini pahala saya, ini pahala sholat, ini pahala ngaji, ini pahala puasa." Datang sama Allah, diambil pahala itu, sholat, ngaji itu, lalu Allah lemparkan ke wajahnya seperti seorang majikan yang melempar kain lap kotor di depan wajah budaknya tersebut. Kenapa? Karena ini sholat, ya kamu sholat, tapi sholatnya enggak benar, ngajinya enggak benar, puasanya enggak benar, sehingga gak benar tuh ibaratkan kait lamnya kotor. Apa mau kita ngasih orang hadiah dalam keadaan kotor? Kan tidak mau. Tidak, maka Allah lemparkan kembali, maka merugilah orang pada saat tersebut. Kenapa dulu aku tidak sempurnakan ibadahku dengan tanya kepada ulama atau hadir ke majelis ilmu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa disampaikan. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya itu datang dari saya sendiri, al-fakir al-dhaif alih-alih hinduan ini. Mohon maaf apabila selama penyampaian ada kata-kata yang sudah enak didengar atau sikap saya yang kurang sopan karena berpikir saya duduk di atas sementara orang tua kami, para syiban, para habaib, orang tua ada di bawah, saya kurang hormat, kurang anu, ada yang ngaji, ada yang sholat, saya ngomong, saya mohon maaf apabila mengganggu. Mudah-mudahan bisa diamalkan, ketemu lagi insyaallah. Sekian dari saya, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.